Beliau pun telah beriman sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Sehingga beliau mendidik anaknya Anas bin Malik dengan baik dan menanamkan keimanan serta kecintaan kepada Rasulullah SAW sejak beliau kecil. Sehingga beliau menunggu-nunggu sekali kedatangan Nabi SAW. Bahkan berangan-angan bisa pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan terwujudlah angan-angan beliau ini. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar dari kalangan orang dewasa, begitu juga dari kalangan anak-anak. Di antaranya adalah Anas bin Malik yang ketika itu masih berusia 10 tahun. Dengan sangat senang menyambut kedatangan Nabi SAW dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha membawa Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang dari kalangan laki-laki perempuan banyak memberikan hadiah kepadamu wahai Rasulullah, dan saya akan hadiahkan putraku ini Anas bin Malik untuk berkhidmat membantumu. Ya subhanallah. Nah, seorang ibu yang solehah yang memperhatikan kesolehan anaknya, beliau menitipkan anaknya kepada orang yang sangat mulia supaya bisa menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan suatu kehinaan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manqabah azimah. Kedudukan yang besar. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun mendoakan Anas bin Malik. Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa barqallahu fih. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini dibanyakkan hartanya dan anak-anaknya dan diberkahi. Dikabulkan doa Rasulullah SAW. Wassalam. Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat yang banyak hartanya. Bahkan sampai beliau menyebutkan bahwasannya kebun kurma atau kebun anggur yang dimilikinya dalam setahun itu berbuah 2 kali. Subhanallah, barokah. Diberkahi. Di antaranya melalui doa Nabi SAW, dengan sebab doa Nabi SAW diberkahi harta. Di mana keumuman kalau pohon kurma, pohon anggur setahun berbuahnya sekali. Tapi masya Allah, nah, kurma dan anggurnya Anas bin Malik dalam setahun berbuah 2 kali. Begitupun beliau sahabat yang banyak anak-anaknya. Sampai disebutkan anaknya kurang lebih 100 lebih. Ya subhanallah. Barokah. Anaknya sampai 100 lebih. Nah. Di mana ya? Kita pun disunahkan untuk memperbanyak keturunan. Nah. Tajawadu al-warud. Al-warud. Fa'inni mukasirun bikumul umam yawma kiamat. Ya. Tajawad juga Nabi SAW. Menikahlah kalian dengan para perempuan yang subur, para perempuan yang penyayang. Sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti. Nah, dikabulkan doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik, beliau sahabat yang banyak sekali anak-anaknya. Nah, sampai 100 atau lebih. Ya. Dan juga beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di negeri Basra. Ya. Sampai usianya kurang lebih 100 atau lebih. Usia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkhidmat kepada Nabi SAW hanya 10 tahun saja. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Anas bin Malik baru berusia 20 tahun. Akan tetapi beliau banyak mengambil ilmu, pelajaran, akhlak dari Nabi SAW, sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau menjadi rujukan para tabi'in. Nah, dikarenakan keilmuan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Kata beliau, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Nah, yang dimaksud pertanyaan yang dilarang di sini, pertanyaan yang tidak penting, ya. Atau pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan, ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam Islam ini, bahkan merupakan sebab binasanya umat-umat terdahulu, ya. Nabi mengatakan innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Dan di antara pertanyaan-pertanyaan yang merupakan sebab kebinasaan adalah pertanyaan tentang suatu perkara yang syariat mendiamkannya, tidak menjelaskannya. Nah, kenapa dikatakan ketika syariat mendiamkannya, tidak menyatakan ini haram, tidak menyatakan ini wajib, apa asal hukumnya? Mubah. Ya. Tidak diwajibkan, tidak diharamkan. Nah, kadang-kadang disebabkan pertanyaan yang dilontarkan padahal syariat mendiamkannya bisa menjadi memberatkan dirinya sendiri. Nah, Rasulullah mengatakan anna a'damal muslimina fil muslimina jurman. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin yang lainnya, man sa'ala an syai'in lam yahrum 'alal muslimin fahurima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya kaum muslimin yang besar dosanya kepada kaum muslimin yang lainnya adalah orang yang bertanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan terhadap kaum muslimin, kemudian perkara tersebut diharamkan dikarenakan pertanyaannya. Ya. Tapi ini pada zaman Nabi SAW, di mana masa-masa turunnya syariat. Ya. Nah, sehingga kalau seandainya syariat tidak menjelaskan ini halal ataupun ini haram ataupun wajib didiamkan, maka tidak boleh kita mempertanyakannya. Khawatir dengan pertanyaan ini menjadi memberat-beratkan kita sendiri. Sekali ini pada zaman Nabi SAW, di mana zaman turunnya syariat. Ya. Kadang-kadang yang mubah menjadi wajib, kadang-kadang yang mubah menjadi haram. Nah, adapun sekarang ini, ya, telah sempurna agama Islam ini. Nah, sehingga boleh bagi kita bertanya apakah ini haram, apakah ini wajib, tidak mengapa. Nah, barakallahu fiik. Dan juga pertanyaan yang kedua yang sebab membinasakan umat terdahulu, pertanyaan yang tidak ada faedahnya, ya. Pertanyaan yang tidak ada kebutuhan padanya. Nah, sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara-perkara yang Rasulullah tidak menyukainya. Nah, ketika orang ini terus bertanya, bahkan banyak bertanya perkara-perkara yang Rasulullah tidak senang, ya, dipertanyakan, Rasulullah marah. Nah, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan dalam bentuk mengolok-olok, menghina, atau dalam bentuk bermain-main. Ya. Ini pun termasuk perkara pertanyaan yang dilarang dalam syariat. Ya. Pertanyaan dalam bentuk menghina, melecehkan, merendahkan. Nah, yang berikutnya, banyak pertanyaan pada perkara-perkara yang sudah terjadi. Ya. Misalkan, Ustaz, kalau Ka'bah diangkat ke langit, kita sholat menghadap ke mana? Ini kan pertanyaan yang tidak terjadi. Ya. Sehingga pertanyaan dengan bentuk seperti ini termasuk di antara pertanyaan yang tercela. Ya. Yang berikutnya pertanyaan untuk memberat-beratkan diri. Ya. Seperti halnya pertanyaan Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, mereka bertanya-tanya, ya, yang bagaimana sifatnya, dijelaskan sifatnya, ya, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi pertengahan. Nah, bertanya lagi, bagaimana warnanya, dijelaskan warnanya kuning, ya, menyenangkan orang yang melihatnya. Bertanya lagi, bagaimana lagi sifatnya, memperhatikan diri. Padahal ketika ada perintah untuk menyembeli seekor sapi betina, tinggal cari sapi betina, kemudian sembeli, selesai. Ya. Tapi ternyata mereka memberat-beratkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana sifatnya, bagaimana warnanya, bagaimana sifatnya lagi. Ya. Sebutkan lagi sapi yang tidak digunakan untuk membajak atau mengairi air. Ya. Mereka cari-cari sapi dengan sifat-sifat tersebut, hampir saja mereka tidak mendapatkannya. Memberat-beratkan diri mereka sendiri. Nah, dan juga yang berikutnya, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala samarkan tentang keadaannya. Ya. Seperti pertanyaan tentang sifat-sifat atau hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana wajahnya Allah? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menjelaskannya. Ya. Kewajiban kita hanya mengimaninya saja. Nah, sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang kaifa istawa. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana meninggi, menaik, bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa ma'lum, wal-kaifiyah majhul. wal imanu bihi wajibun. Fas-su'alu anha bid'ah. Istiwa maknanya maklum, diketahui, meninggi, menaik. Nah, adapun bagaimananya sudah diketahui, dikarenakan Allah tidak menyebutkan bagaimana istiwanya. Beriman kepadanya wajib, dikarenakan disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat Allah ini. Bertanya tentang bagaimananya, ini merupakan kebid'ahan, dikarenakan para sahabat tidak mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sifat-sifat yang lainnya. Wajah misalnya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah. Maknanya wajah, maklum, wajah. Ya. Allah memiliki tangan. Apa maknanya tangan? Ya maklum diketahui tangan. Tapi bagaimananya kita enggak tahu. Ya. Bagaimananya wajah Allah, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui. Yang wajib bagi kita hanya mengimaninya saja. Nah, tidak boleh mempertanyakan hakikat, kaifiyah, sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga makna ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Ya. Yang dimaksud adalah perkara yang tidak penting, perkara yang tidak perlu, atau perkara-perkara yang pertanyaannya sifatnya memberat-beratkan diri. Ya. Atau perkara-perkara yang tidak terjadi. Nah, atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan tadi. Nah, fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Maka membuat heran bagi kami dengan datangnya seseorang dari penduduk pedalaman, dari kalangan Baduy. Akan tetapi orang Baduy ini berakal, memiliki kecerdasan, kepintaran. Tiba-tiba orang Baduy ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami mendengar pertanyaannya. Faja'a rajulun min ahlil badiyah wa qala ya Muhammad. Datanglah seseorang dari pedalaman, dari kalangan orang Baduy. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad. Ya. Ini orang Baduy. Nah, padahal tidak boleh memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ya. Allah katakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Ya. Janganlah kalian menjadikan seruan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ya. Kalau kita panggil orang lain boleh panggil namanya, ya fulan, ya fulan. Tapi Allah larang. Ketika kita memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kita memanggil yang lainnya. Ya. Oke, Nabi, kenapa kita memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, adapun orang Baduy tadi memanggil dengan sebutan ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini ada sebuah kemungkinan. Kemungkinan belum sampai ayat tadi kepada orang Baduy ini dikarenakan tinggal di pedalaman. Nah, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, sehingga orang Baduy ini dia memanggil dengan ucapan ya Muhammad. Atana rasuluka Faja'ama lana annaka taj'umu anna Allah arsalaka. Wahai Muhammad, telah datang utusanmu kepada kami. Dan dia mengatakan, menyatakan kepada kami bahwasanya engkau mengaku Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu. Qala shadaq. Rasul mengatakan benar. Benar utusan tersebut mengatakan bahwasanya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala faman khalaqas samaa? Orang tadi ini bertanya, siapa yang menciptakan langit? Qala Allah. Rasul menjawab, Allah yang menciptakan langit. Qala faman khalaqal arda? Orang tadi ini pun berkata lagi, siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Rasul mengatakan, Allah yang menciptakan bumi. Qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala? Siapa yang menancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan padanya apa yang telah dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah. Rasul menjawab, Allah yang menciptakan dan yang menancapkan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Qala billadzi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhihi al-jibal Allahu arsalaka. Demi zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan menancapkan gunung-gunung ini, apakah benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, Allah mengutusku. Qala wa ja'ama rasuluka anna 'alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina. Kemudian orang tadi ini mengatakan lagi, dan utusanmu menyatakan bahwasanya wajib kepada kami untuk melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Qala shadaq. Rasul mengatakan benar. Qala fabilladzi arsalaka Allahu abaraka bihada. Orang tadi ini mengatakan lagi, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah benar-benar memerintahkan ini? Qala na'am. Rasul mengatakan iya, Allah memerintahkan kalian untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala wa ja'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Orang tadi mengatakan lagi, utusanmu menyatakan bahwasanya wajib kepada kami untuk membayar zakat pada harta-harta kami. Qala shadaq. Rasulullah mengatakan benar. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihada. Orang tadi ini memastikan lagi, demi zat yang memutusmu, apakah Allah benar-benar memerintahkan ini, memerintahkan untuk membayar zakat? Qala na'am. Rasul mengatakan iya. Qala wa ja'ama rasuluka anna 'alaina shauma syahri ramadan fi sanatina. Orang tadi ini mengatakan lagi, utusanmu menyatakan bahwasanya wajib kepada kami untuk berpuasa di bulan Ramadan pada tahun kami, dalam setahun. Qala shadaq. Terus mengatakan benar, wajib bagi kalian untuk melaksanakan saum Ramadan. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihada. Orang boleh mengatakan lagi, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah benar-benar menyatakan ini, menentakan saum Ramadan? Qala na'am. Rasul mengatakan iya. Qala wa ja'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Utusanmu menyatakan bahwasanya kami wajib melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu di perjalanannya. Qala sudah. Rasul mengatakan iya. Qala summa walla. Kemudian orang Badui tadi pergi. Qala dia mengatakan walladhi ba'atha bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhunna. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak akan menambah kepada rukun-rukun Islam yang disebutkan tadi, dan aku pun tidak akan menguranginya. Kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, la in sadaqa la yadkhulanna al-jannah. Kalau saat dia jujur dalam ucapannya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwasannya kami dilarang bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu perkara. Ini merupakan adab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka tidak bertanya tentang perkara-perkara yang dilarang untuk bertanya. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dijelaskan kalian merasa kesulitan. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya pertanyaan-pertanyaan apabila dijelaskan merasakan kesulitan. Tadi aja yang tadi. Nah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih zaman-zaman turunnya wahyu. Sekali lagi, perkara yang didiamkan oleh syariat, nah, maka hendaklah kita pun tidak mempertanyakannya. Kenapa? Khawatir kalau kita bertanya dengan sebab pertanyaan ini memberat-beratkan. Yang asalnya mubah menjadi wajib. Atau yang asalnya mubah menjadi haram. Nah, bahkan pernah ada sahabat yang ketika Nabi SAW mengatakan bahwasannya Allah mewajibkan haji bagi kalian. Tiba-tiba ada orang mengatakan, afikuli amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Orang itu tanya lagi, apakah setiap tahun kewajiban haji ini ya Rasulullah? Sampai Rasulullah mengatakan, lau kultu na'am. Nah, wajar. Kalau aku mengatakan iya, niscaya kewajiban haji itu wajib setiap tahun. Sekali lagi, ini pada zaman turunnya syariat. Nah, apa yang diamkan oleh Nabi SAW, maka jangan mempertanyakannya lagi. Nah, dikarenakan khawatir memberat-beratkan, sampai kesulitan tadi. Kaum muslimin yang paling besar dosanya terhadap muslimin yang lainnya, nah, adalah orang yang bertanya tentang sesuatu kemudian perkara tersebut diharamkan disebabkan pertanyaannya. Nah, sehingga para sahabat ketika itu tidak bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang dilarang tadi. Akan tetapi Anas bin Malik mengatakan, kami terkagetkan, terherankan ketika datang seorang dari kalangan Badui, orang pedalaman. Nah, yang mana keumuman orang-orang pedalaman itu wataknya keras, wataknya kasar. Nah, dan ternyata orang Baduy ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin belum sampai kepadanya ya, tentang larangan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu perkara yang dilarang untuk dipertanyakan. Nah, dan disebabkan orang Baduy tadi orang yang akhir, ya. Walaupun dia orang Baduy, tapi dia akhir, ya. Paham. Nah, paham dengan adab-adab bagaimana bertanya. Ya. Dikarenakan tak kira seorang memiliki adab-adab ketika bertanya, ini dia adalah sebab-sebab yang sangat besar bisa mengambil manfaat dari jawaban-jawaban yang disampaikan. Nah, padahal pada asalnya kebanyakan dari kalangan Baduy sifatnya jahil, bodoh, ya. Sifatnya keras, kasar. Ya. Akan tetapi sahabat ketika itu terkagetkan dengan datangnya seorang Baduy, tapi dia akil. Ya. Dia paham bagaimana adab ketika bertanya. Nah, sehingga orang Baduy ini mengawali pertanyaannya dengan mengatakan bahwasanya datang utusanmu kepadaku, kepada kami, dan menyatakan bahwasanya engkau ya, mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin memastikan apakah benar keadaan demikian? Rasul mengatakan iya. Bahwasanya saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu si Baduy tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Ya. Dan Rasul menjawab, Allah. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi. Allah pun yang menancapkan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Kemudian setelah bertanya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, orang Baduy ini bertanya kembali, demi Allah Zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu? Ya. Rasul menjawab, iya. Bahwasanya Allah benar-benar mengutusku. Ya. Kemudian orang ini bertanya tentang rukun-rukun Islam. Ya. Mulai tentang sholat lima waktu. Apakah benar Allah memerintahkan sholat lima waktu? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, iya. Ya. Ini pun menunjukkan tentang wajibnya sholat lima waktu. Pertanyaan tentang zakat. Apakah benar Allah mewajibkan zakat? Rasul menjawab, iya. Allah memerintahkan untuk zakat. Bertanya lagi tentang shaum Ramadan, bertanya tentang haji, dan Rasul menyatakan iya, bahwasanya itu semuanya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah bertanya tentang rukun-rukun Islam tadi, kemudian orang Baduy tadi mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan juga tidak akan mengurangi rukun-rukun Islam ini." Ya. Maka Nabi mengatakan, kalau dia jujur, ya, benar-benar melaksanakan rukun-rukun Islam, tidak menambah, tidak menguranginya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, ini merupakan bisyarah, ya, kabar gembira bagi orang yang benar-benar pegang teguh, konsekuen dengan perkara-perkara ini, arkanul Islam, rukun-rukun Islam, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dikatakan Nabi mengatakan, la in shadaqa la yadkhulanal jannah. Kalau dia benar-benar jujur dalam ucapannya, tidak akan menambah atau mengurangi rukun-rukun Islam, konsekuen menjalankannya, dia akan masuk ke dalam jannah. Ini berlaku bagi orang yang bertanya tadi, dan juga berlaku bagi yang lainnya dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nah, barang siapa yang berpegang teguh dengan rukun-rukun Islam ini, ya, disertai dengan menetapkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan jaminan akan masuk ke dalam jannah. Ya. Faedah yang lainnya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, disebutkan bahwa Rasulullah mengutus utusan untuk berdakwah ke pedalaman, ya, kepada orang-orang Badr. Nah, maka di sini termasuk perkara yang disyariatkan adalah mengutus utusan-utusan untuk berdakwah bagi para umara, ya, para pemimpin, para penguasa, hendaknya mengutus utusan-utusan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan rukun-rukun Islam diantaranya. Ya. Sampai orang Badr tadi mengatakan, atana rasuluka. Ya. Datang kepada kami utusan. Nah, kemudian menyebutkan engkau mengaku sebagai rasul. Ya. Kemudian mewajibkan kepada kami sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Apakah benar-benar Allah memerintahkan? Terus menjawab, iya. Nah, dan perlu kita ketahui, ucapan Anas bin Malik tadi, kami dilarang, ya, untuk bertanya kepada Nabi soal tentang suatu perkara. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri sendiri, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan tadi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Nah, ada pun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilmiah, ya, membuat seseorang bertambah keimanan, bertambah ketakwaannya, dan juga mengetahui ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, maka tidak mengapa. Ya. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri, kepada orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, Ibnu Abbas ditanya, bima adrakta ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, bilisanin sa'ul, di antaranya dengan lisan yang banyak bertanya. Nah, ada penerangan tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dijelaskan kepada kalian, kalian merasa keberatan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tadi memberatkan diri, atau pertanyaan yang syariat mendiamkannya. Khawatir dengan pertanyaan tersebut menjadi wajib atau menjadi haram, sehingga memberatkan dirinya sendiri. Nah, dan ini berlaku ketika zaman turunnya syariat. Nah, supaya perkara tersebut tidak diharamkan disebabkan pertanyaan, ya, atau diwajibkan disebabkan pertanyaan. Ya. Adapun sekarang, sekali lagi, syariat telah sempurna. Nah, sehingga ketika seseorang bertanya tentang suatu perkara, apakah ini wajib ataukah ini haram, tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi haram yang asalnya mubah, atau menjadi wajib yang asalnya mubah. Tetap yang wajib-wajib, yang haram-haram, dikarenakan syariat ini tak sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai menghalangi kita untuk bertanya, dikarenakan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, dikarenakan ayat tersebut, kita jelaskan apa makna dan tafsirannya. Nah, ini berlaku ketika masih zaman turunnya syariat. Adapun sekarang ini telah sempurna, sehingga hendaklah kita bertanya kepada ahli ilmi. Merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس بن مالك كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. Kami dilarang di dalam Al-Quran untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Dari jelasan tadi. Ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah 101. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu perkara yang apabila dijelaskan kepada kalian, kalian merasa keberatan. Nah, dan telah dijelaskan makna dan tafsirannya. Wasaqal hadis bimislihi, dan beliau memaparkan hadis seperti hadis yang sebelumnya. Ini jelas. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, pentingnya seorang muslim mengetahui arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan telah kita jelaskan sebelumnya, Islam dan iman, ini dua kata yang apabila disatukan maka berbeda maknanya. Apabila dipisahkan maka sama maknanya. Nah, dalam artian kalau disebutkan dalam satu ayat ataupun hadis, kedua-duanya, Islam dan iman, Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, iman menunjukkan amalan-amalan batin. Tapi ketika disebutkan hanya satu saja, Islam saja atau iman saja, ketika disebutkan Islam, masuk ke dalamnya iman. Disebutkan iman, masuk ke dalamnya Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Begitupun wajib bagi kaum muslimin. Walaupun seruan ini kepada orang-orang yang beriman, masuk di dalamnya orang-orang muslim. Dan juga hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, masuk di dalamnya mencela orang yang beriman. Nah, dan membunuhnya suatu kekafiran. Ya. Ini kata Islam dan iman. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bersatu maknanya berbeda. Apabila berpisah maknanya bersatu. Nah, ini makna Islam dan juga iman. Telah dijelaskan Islam memiliki rukun-rukun. Ya. Iman pun memiliki rukun-rukun. Begitu juga ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam agama ini memiliki rukun. Ya. Islam ada 5 rukun yang disebutkan tadi. Iman memiliki 6 rukun, sementara ihsan hanya 1 rukun saja. Di mana 1 rukun ini memiliki 2 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama beribadah seakan-akan melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, ya, kalau tidak disedemikian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, orang yang mengingkari kewajiban rukun-rukun Islam tadi maka dihukumi kafir. Ya. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya zakat, mengingkari wajibnya puasa, wajibnya haji, maka dihukumi kafir. Nah, adapun bagi orang yang tidak melaksanakannya dikarenakan bermalas-malasan, bukan dikarenakan mengingkari, kalau sholat ya, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia pelaku dosa besar, sebagian lagi mengatakan dia kafir. Nah, walaupun dia tidak menolak kewajibannya, akan tetapi meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Adapun rukun Islam yang lainnya, bagi orang yang meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan, bukan dikarenakan menolak kewajibannya, maka dihukumi pelaku dosa besar dan tidak keluar dari agama Islam. Ya. Orang yang meninggalkan zakat, nah, bermalas-malasan mengeluarkannya, dihukumi pelaku dosa besar, tidak mengeluarkan dari Islam. Begitupun orang yang meninggalkan saum di bulan Ramadan dikarenakan bermalas-malasan, orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu melakukannya, dihukumi sebagai pelaku dosa besar, ya, dan tidak keluar dari Islam. Nah, berbeda dengan sholat. Ya. Kalau sholat, yang meninggalkan walaupun bermalas-malasan dihukumi kafir. Apalagi kalau meninggalkannya dikarenakan menolak kewajibannya. Ya, berdasarkan hadis yang sangat jelas yang mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah, dan sangat penting bagi seorang muslim untuk mempelajari arkan Islam, ya, mempelajari rukun-rukun Islam, ya, mulai dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa maknanya, kemudian juga, nah, apa rukunnya, ya, kemudian apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, harus mengetahui. Nah, cuma ini merupakan pondasi. Banyak di antara kaum muslimin tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini makna yang kurang. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan-Tuhan itu dianggap apa? Dianggap Allah. Nah, siapa para ulama menyebutkan makna la ilaha illallah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang sangat kurang. Kalau seandainya makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, niscaya orang-orang kafir akan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dikarenakan maknanya bukan tidak ada pencipta selain Allah, akan tetapi tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya harus meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih banyak kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Dan juga tidak mengetahui pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terjatuh kepada perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Baik itu kesyirikan, sihir, dan yang semisalnya. Begitu penting bagi kaum muslimin mempelajari tentang sholat. Nah, apa syarat-syarat sholat? Di antaranya thaharah. Mempelajari bagaimana thaharah yang benar, bagaimana wudu yang benar, bagaimana tayamum yang benar, bagaimana mandi wajib yang benar. Ini perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Mempelajari syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, sehingga mengikuti perintah Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Nah, dan rukun Islam yang lain tentang zakat penting kita pelajari, apalagi orang-orang yang memiliki harta dari kalangan agniya, wajib mempelajarinya. Kapan seorang dinyatakan wajib zakat, berapa ukuran dikeluarkan zakat, dan yang semisalnya. Begitupun saum Ramadan, kemudian juga haji ke Baitullah. Ini di antara perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, dikarenakan ini semuanya merupakan rukun-rukun Islam. Nah, insyaallah untuk bab yang berikutnya, bab yang keempat, bab bayanul iman alladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala jannah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, dan sekedar mengingatkan, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kembali saling mengingatkan, saling menasihati supaya kita lebih semangat lagi di sisa-sisa hari dan malam-malam di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda al-mizan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, menghidupkan malamnya. Hidupkan malam. Nah, hidupkan dengan qiyamul lail, hidupkan dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, nah, berdoa, beristighfar, bertaubat, hidupkan malam-malamnya. Nah, dan juga Rasulullah membangunkan istrinya, mengajak istrinya pun beribadah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan juga Rasulullah SAW mengencangkan tali sarungnya. Ini sebagai ungkapan bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Dan juga sebagai ungkapan Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya di malam-malam tersebut. Nah, sehingga disyariatkan untuk melaksanakan iktikaf. Dan ketika iktikaf Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah bercumbu dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid-masjid. Nah, Disebutkan juga dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi akhil awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak seperti di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain Rasulullah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir, lebih semangat lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Nah, hendaklah kita menutup Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan akhirnya. Akhirnya Ramadan ini dengan semangat melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, belum tentu kita mendapatkan Ramadan di tahun yang berikutnya. Bahkan Nabi SAW menghasung kita supaya mencari malam itu kodam. Iltamisuha fi akhir awakhir. Carilah oleh kalian malam itu kodam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, dikarenakan Lailatul Qadar itu jatuh pada satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga tingkatkan. Nah, ibadah kita dan amalan kita di malam-malam tersebut. Sampai Nabi kita sebutkan tadi itikaf di malam-malam tersebut. Nah, sampai full 10 hari Nabi SAW itikaf. Di antaranya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi shahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya subhanallah. Nah, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, amalan-amalan di malam Lailatul Qadar, keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1 tahun 12 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih. Ya subhanallah. Padahal usia kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun usianya pendek-pendek, tidak seperti umat dahulu. Umat dahulu sampai ratusan tahun. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Ini dakwahnya. Usianya melebihinya. Bisa jadi 1000 tahun atau lebih. Nah, dakwahnya saja 950 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, kata-katanya antara 60-70 tahun. Nah, masih jarang yang usianya sampai 100 tahun. Akan tapi walaupun usianya pendek tadi, Allah berikan suatu keutamaan. Dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, di mana ibadah di malam tersebut keutamaannya seperti 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Seakan-akan beribadah selama 83 tahun atau lebih. Subhanallah, sekali lagi dalam kita bersemangat. Nah, malam-malam yang akan kita lalui ini jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, yang bisa itikaf di masjid, itikaf di masjid. Alhamdulillah. Yang tidak bisa dikatakan ada udur di masjid, bisa di rumah dengan beribadah. Qiyamul lail, baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, dikatakan Lailatul Qadar itu tidak hanya didapatkan oleh yang itikaf di masjid saja. Nah, orang sedang di rumah pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia benar-benar beribadah di malam tersebut. Nah, sehingga para umahat, para akhwat, ya, yang tidak memungkinkan misalkan itikaf di masjid, ya, bukan berarti meninggalkan ibadah-ibadah di malam-malam tersebut. Masih bisa dilakukan di rumah. Ya. Hidupkan malamnya. Nah, hidupkan malamnya dengan tadi baca Al-Quran, zikir, berdoa, qiyam Ramadan, qiyam lail. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, naktafi ila huna. Mudah-mudahan yang ta'awwadu wa yanfa'ukum bermanfaat bagi kita semuanya. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته